الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita masuk ke bab yang ke-88 dari kitabul Adam. Pada bab yang ke-88 Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan terjemah dengan bab Al-Khusyuk fi Salat, bab tentang khusyuk di dalam salat. Dan telah kita ketahui bersama bahwasanya al-khusyuk di dalam salat merupakan lubus salat. Merupakan inti dari sebuah salat. Dan kehusyuan seorang itu merupakan salah satu dari perkara yang menjadikan seseorang bisa diraih dengan sempurna. Karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah mengkhabarkan bahwasanya orang yang salat sebagian ada yang mendapatkan hanya 1/10 dari pahala salatnya. Sebagian ada yang mendapatkan terus salatnya 1/9-nya. Ada yang 1/8-nya dan sampai ada yang hanya setengahnya, dan tentunya ada yang sempurna dengan pahala salat tersebut. Maknanya bahwasanya setiap orang berbeda-beda di dalam meraih pahala tatkala salat. Dan kehusyuan itu aslinya merupakan amal qalb. Al-khusyuk itu fil qalb. Tapi yadhhar al-jawarih. Bersamaan itu kehusyuan itu nampak pada amalan jawarih. Jadi dikata al-khusyuk itu hudurul qalb wa sukunul jawarih. Di antara tanda khusyuknya seseorang dalam sholatnya, dia ketika sholat, sholat beserta hatinya. Memahami apa yang dia baca dan dia lakukan di dalam sholatnya. Dari awal sholat hingga akhir sholat. Dan nampak hasil juga dari sukunul jawarih. Dari tumakninahnya, anggota badannya ketika sholat. Tidak melakukan perkara-perkara yang tidak ada kaitannya dengan salat. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala dan hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Qala rahimahullahu taala haddatsana Ismail wa Ismail ibn Abi Uwais. Qala haddatsani Malik wa Malik ibn Anas imam dari Hijrah. عن أبي زناد وعبد الله ابن ذكوان عن الأعرج وعبد الرحمن ابن هرمز عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال هل ترون قبلتها هنا والله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم Wa inni la'arakum min warai bahri. Dari Abu Hurairah r.a. Nabi SAW tatkala salat bersama para sahabatnya, beliau berkata kepada para sahabatnya, hal tarawna qiblati hahuna, tidakkah kalian lihat qiblahku ke arah sini, ke arah Ka'bah. Kemudian Nabi, dan demi Allah, ma yakhfa alayya rukukum wa la khusyukum, sekalipun aku menghadap kiblat, tapi demi Allah tidak samar terhadapku ruku dan khusyuk kalian. Wa inni la'arakum min wari bahri, dan sungguh aku melihat kalian dari belakang punggungku. Dan saya di sini, demi Allah tidak samar bagiku ruku dan khusyuk kalian, menandakan bahwasanya khusyuk yang mana aslinya adalah amal qalb, al-khusyuk fil qalb, tatiyabhar al-jawarih, nampak pada anggota badan. Jadi khusyuk dikatakan hudurul qalb wa sukunul jawarih. Hati seorang memahami apa yang dia ucapkan dan dia lakukan dalam sholatnya, disertai dengan sukunul jawarih, tenangnya anggota badan, tidak melakukan hal-hal yang tidak berkaitan dengan sholat. Sehingga Nabi katakan, tidak sama baikku ruku dan khusyuk kalian. Tentunya Nabi tidak mengetahui apa yang ada di hati manusia. Yang ya'lamu ma fis sudur, yang mengetahui hati manusia, ialah Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi, khusyuan selain aslinya fil qalb, tapi yadhhar al-jawarih, nampak pada amalan anggota badan. Dan berkata Nabi SAW, inilah arakum min warai bahri, sungguh aku melihat kalian dari belakang punggungku. Ini mu'jizat Nabi SAW wa ala alihi wasallam, dan kekhususan beliau. Beliau terkasal bersama para sahabatnya, beliau bisa melihat dari belakang punggung beliau. Sehingga pernah suatu ketika Nabi SAW tidak memulai sholatnya, yakadu an yukabbir, hampir bertakbir takbir ihram. Kemudian beliau langsung berbalik, karena beliau melihat ada salah satu jamaah badian sadruh, dadanya itu tidak sejajar dengan jamaah yang lainnya. Dan Nabi mengatakan agar mereka meluruskan dan merapatkan shofnya. Wa tusawwuna shufufakum aw la yukhalifannallahu baina qulubikum. Ibadallah, karena Nabi SAW bahasa itu, wahai hamba Allah, la tusawwuna shufufakum, kalian luruskan shof kalian, aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum, atau Allah persisikan di antara hati kalian. Sekali lagi, inni la'arakum min warai bahri, khusus Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Hadis lainnya sama, qala haddathana Muhammad ibn Bashar Bundar, qala haddathana Gundar wa Muhammad ibn Ja'far, qala haddathana Syu'bah ibn Hajjaj Abu Bustam, qala sami'tu Qatadah ibn Da'amah an Anas ibn Malik an Nabi sallallahu alaihi wa sallam qala, aqim ar-ruku was-sujud, fa wallahi inni la'arakum min ba'di, wa rubbama qal min ba'di dhahri idha raka'atum wa sajadtum. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, Nabi SAW bersabda, aqim ar-ruku was-sujud, sempurnakan oleh kalian ruku dan sujud tatkala salat. Dan demi Allah, aku melihat kalian di belakangku. Dan terkadang beliau mengatakan, minta di bahri, dari belakang punggungku, idha raka'atum wa sajadtum, tatkala kalian ruku dan kalian sujud. Segi al-khusyuk merupakan perkara yang hendaknya kita perhatikan di dalam salat kita. Karena khusyuk merupakan lubus salat, inti dari salat seseorang dan ruhus salat, ruh untuk salat seseorang. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Dan sebutkan bahwa ini merupakan sifat orang-orang mukmin. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Mereka adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Maka tidak layak bagi kita, terlebih kita para talabatul ilm, ketika salat kita melakukan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan salat. Karena sebagian ketika salat disibukkan dengan merapikan janggutnya atau disibukkan dengan merapikan pakaian yang ia pakai, baik itu gamis atau pakaian suah atau imamah. Ini perkara yang tidak layak. Perkara yang tidak layak. Kemudian di bab berikutnya, bab ma yaqulu ba'da takbir. Bab apa yang dikatakan oleh seorang yang salat setelah takbiratul ihram. Qala haddatsana Hafs bin Umar, qala haddatsana Syu'bah an Qatadah an Anas anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar radhiyallahu ta'ala anhuma kanu yaftatihuna shalah bilhamdulillahi rabbil alamin. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, dia mengkhabarkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu pula Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, beliau membuka salatnya dengan bacaan alhamdulillahi rabbil alamin. Maknanya Nabi SAW ketika membuka salat dengan takbiratul ihram dan mengangkat suaranya, setelah itu tidak terdengar suara yang beliau nyaringkan, beliau keraskan, kecuali bacaan alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim ila akhir as-surah. Tapi nanti akan disebutkan di hadis lainnya bahwa setelah takbiratul ihram beliau terdiam sejenak. Dan dikatakan para sahabatnya, dan ditanyakan, wahai Rasulullah, apa yang kau lakukan ketika terdiam sejenak sebelum membaca surat Al-Fatihah? Maka beliau sebutkan apa yang beliau baca. Dan dari sini menunjukkan bahwasanya qiraatul Fatihah tatkala salat dapat yang sahih, yang dijaharkannya itu dari bacaan alhamdulillah rabbil alamin. Adapun bacaan bismillahirrahmanirrahim itu dibaca dengan asir. Dibaca dengan asir. Menjaharnya dengan alhamdulillah rabbil alamin. Sehingga Anas mengatakan Nabi SAW, begitu pula Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, beliau membuka bacaan salatnya dengan alhamdulillah rabbil alamin. Qala haddatsana Musa bin Ismail Abu Salamah Tabudaki قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عمر بن قعقع قال حدثنا ابو زرعه قال حدثنا ابو هريره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءه اسكاتا قال اصيبه قال هنيه فقلت لابي امي يا رسول الله اسكاتك بين التكبير والقراءه ما تقول قال عليه الصلاة والسلام أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي اللهم اغسلني خطاياي بالماء والثلج والبرد. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau terdiam sejenak antara takbiratul ihram dengan bacaan al-fatihahnya, sehingga aku berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi abi ummi ya Rasulullah, ayah dan ibuku menjadi tebusan untuk wahai Rasulullah, iskatuka bi takbir al-qiraah ma taqul, diam engkau ya Rasulullah antara takbiratul ihram dengan bacaan al-fatihah, apa yang kau katakan? Maka dia menjawab, aku mengatakan Allahumma ba'id baini wa baina khatayai, ya Allah jauhkanlah aku atau antara diriku dengan dosa-dosaku, kama ba'adta baina al-masyriq wal-maghrib, sebagaimana kau jauhkan antara timur dan barat. Allahumma naqqini min al-khataya kama yunaqqa thawbul abyad min ad-danas. Ya Allah, bersihkan diriku dari dosa sebagaimana dibersihkan pakaian putih dari kotoran. Allahumma ighfir al-khataya bil ma'i wa thalji wal barad. Ya Allah, bersihkanlah dosa-dosaku dengan air dan salju dan es. Ini hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala. Dan dari sini kita bisa memfaedah bahwasanya bacaan al-istiftah ketika salat itu disirkan, dijaharkan. Sampai para sahabat tidak mengetahui apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga boleh bertanya oleh Rasulullah ketika engkau terdiam sejenak sebelum baca Al-Fatihah pada takbir ihram, apa yang kau baca? Maka Nabi mengkhabarkan, ya al-istiftah dibaca dengan asir. Tidak dibaca dengan al-jahar. Dan doa Allahumma ba'id baini wa baina khotayai merupakan doa yang sanadnya paling sahih jika dibandingkan dengan doa-doa yang lainnya, doa istifsah. Karena hadisnya muttafaqun alaih, Nabi Hurairah. Dan tadi bersama itu, boleh kita membaca doa-doa yang lainnya, yang sahih, yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan itu yang terbaik. Ayat Nawawi, kita membaca doa-doa yang selain ini. Baik wajah wajah dari Fathul Sarullah atau yang lainnya. Semua yang sesuai dengan salam kita amalkan. Tapi seandainya kita tidak bisa kecuali dengan satu doa, maka kita mengambil yang paling mudah dari doa tersebut. Dan yang paling sahih dari sanad adalah doa yang ada di bab yang ke-89 ini. Allahumma ba'id baini wa baina khafayai kama ba'adza baina masyik wal maghrib ila akhir doa. Dan materi kita di kitab Al-Jami' Sahih Malik Satu Sahihain, dan kita berada di bagian akhir dari pembahasan bab yang ke-31 dari Kitabul Iman Ar-Rad Al-Murji'ah. Di bagian akhir dari bab yang ke-31 beliau menyebutkan beliau menyebutkan hasil oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala haddathan Aswad wa Aswad ibn Amir al-Shami qal akhbarna Abu Bakr, Abu Bakr ibn Ayyash rahimahullah ta'ala madkur di sanad ba'dah anil Hasan ibn Amr an Muhammad ibn Abdurrahman ibn Yazid an Abi an Abdillah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mu'min laysa billa'an wala ta'an wala fash wala badi. Qala syekh rahimahullah ta'ala hadha hadithu sahih rijalu rijalu sahih إلا محمد بن عبد الرحمن بن يزيد النخعي. وقد وثق ابن معين كان في تهذيب تهذيب الحديث أخرج أبو يعلى فقال رحمه الله تعالى حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا حسن بن عمر الفقيمي به. وأخرجه البخاري في المفرد فقال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر بن عياش به. Dari Muhammad bin Abdul Rahman Yazid, dari ayahnya Abdurrahman Yazid An-Nakhai, dari Abdullah, dilihat Abdullahnya sekarang hadis ini di Tabli Mas'ud radhiyallahu taala. Lihat lagi Nabi SAW bersabda, inna mu'min laysa billa'an wala ta'an wala fashal badi. Kata Nabi SAW, sesungguhnya seorang mukmin yang sempurna keimanannya, laysa billa'an, bukanlah orang yang suka melaknat, wala ta'an, dan bukanlah orang yang suka mencela, wala fahish, dan bukanlah orang yang berkata dan berbuat buruk. Al-fuhsh mencakup perkataan dan perbuatan. Hanya saja disebutkan hanya walbadi. Seorang mukmin bukanlah orang yang berkata dengan perkataan yang buruk. Sehingga dikatakan al-fahish itu dikhususkan dengan perbuatan yang buruk. Karena disebutkan hanya al-badi. Dan bisa juga min afil khas al-al-am. Al-fahish bersifat umum dan badinya bersifat khusus dengan perkataan. Dan ini merupakan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bagi kita semuanya kaum mukminin. Nabi menyebutkan bahwa seorang mukmin tidak pantas menjadi seorang pelaknat. Sebagaimana tidak pantas seorang mukmin menjadi seorang yang suka mencela. Dan tidak pantas seorang mukmin berbuat perbuatan yang tidak terpuji, perbuatan yang buruk. Dan tidak pantas seorang mukmin menjadi seorang yang berucap dengan ucapan yang keji dan kotor. Mafhumnya bahwa seorang mukmin hendaknya senantiasa menjaga ucapan dan perbuatannya, tidak berucap kecuali dengan ucapan yang baik. Sebenarnya tidak berbuat kecuali dengan perbuatan yang terpuji. Tentunya ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkaitan dengan ini sering kita mendengar dan membacanya. Dan banyak dari kita menghafal ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut. Perintah dari Allah dan Rasulnya agar kita menjaga ucapan dan perbuatan kita. Karena semua yang kita lakukan dan semua yang kita ucapkan itu ditulis. Dan ada perhitungannya kelak pada hari kiamat pasti akan dibalas apa yang kita ucapkan dan kita lakukan. Innal mu'min laysa billahan wala fa'an wala fahish wala al-badi. Kita cukupkan. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.